تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian di antara sifat kaum munafikin adalah menahan manusia, menghambat manusia untuk berbuat baik, untuk berinfak di jalan Allah. Iya. Karena itu mereka berkata, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillah. Iya. Hatta yanfaddu. Mereka lah yang berkata, jangan kalian berinfak kepada siapa yang berada di sisi Rasulullah sampai mereka itu bubar. Perhatikan kelancangan mereka ya. Itu Nabi dan para sahabat itu tidak ada apa-apanya. Ya, kalian tahan saja, jangan berinfak kepada mereka. Nanti akan bubar sendiri. Mereka tidak ada biaya nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, "Walillahi khazainus samawati wal ard, walakinnal munafiqina la yafqahun." Milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi kaum munafikin tidak memahaminya. Tetapi kaum munafikin tidak memahaminya. Iya.